Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني والأخوات في الله رحماني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan juga kenikmatannya sehingga pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dalam majlis yang mulia dan dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas yang digolongkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai aktivitas yang mulia yang saat ini kita lakukan menjadikan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita membahas kitab Al-Ushulus Tsalatsah, betul ya? Kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Di mana kitab Al-Ushulus Tsalatsah ini adalah serangkaian kitab-kitab yang ditulis oleh seorang alim Al-Mujaddid Syekhul Islam. Siapa nama beliau? Siapa namanya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahallahu taala. Dan kalau kita perhatikan karya-karya beliau, kita mendapati ternyata banyak sekali karya beliau itu ditulis dalam bentuk buku yang sangat ringan. Ya. Tulisan-tulisan yang beliau karang atau yang beliau susun itu bukan kitab yang tebal. Ya, terutama ketika membahas mengenai tauhid. Ya, termasuk juga kitab Al-Ushulus Tsalatsah ini juga cakupannya adalah berkaitan dengan tauhid. Maka kita dapati kitab-kitab beliau tidak ada yang tebal, ya, tipis-tipis semuanya. Kenapa beliau sengaja menulis kitab-kitab terutama masalah akidah ini dengan kitab yang ringan? Maka di sini kalau kita perhatikan bagaimana keadaan masyarakat di sekitar beliau, ternyata pada saat ya, beliau hidup, masyarakat di sekitarnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Fenomena-fenomena kesyirikan itu terjadi di sekitar beliau. Nah, maka di antara cara beliau untuk memberikan dakwah, untuk menegakkan tauhid di tengah-tengah masyarakat beliau, maka beliau selain berdakwah, mengajar, juga beliau membuat kitab-kitab ringan agar supaya masyarakat luas ya, mudah untuk membacanya. Dan tidak hanya itu, ya, beliau sengaja menulis kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah yang ringan, yang ringkas, yang ya, sering kalau kita baca itu hanya menyebutkan poin-poin pentingnya saja. Ini bertujuan diantaranya adalah agar tersebarnya akidah yang benar, tauhid yang lurus itu di tengah-tengah masyarakat untuk apa? Tersebar semakin mudah. Dan mudah pula untuk dihafalkan. Ya, mudah pula untuk dihafalkan. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak sekali ya para penuntut ilmu, terutama ya saudara-saudara kita yang belajar di pondok pesantren, itu banyak sekali yang menghafal kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ini. Karena ya meskipun ya mudah bahasanya, ini yang mengerti bahasa Arab akan menilai kitabnya Syekh ini termasuk kitab yang mudah dalam bahasa. Demikian pula ya ringan untuk dipelajari, dan yang ketiga adalah mudah untuk dihafalkan karena tidak terlalu tebal. Nah, kita tidak membahas ya bagaimana kisah beliau, kisah perjalanan dakwah beliau. Namun kita langsung saja masuk pada kitab beliau, yaitu kitab Al-Usulus Thalathah. Al-Usulus Thalathah itu maknanya adalah al-usul, itu maknanya adalah kalau bahasa kita ya adalah pokok-pokok, landasan-landasan, dasar-dasar. Al-Thalathah artinya tiga atau yang tiga. Jadi landasan atau tiga landasan, ya. Landasan yang tiga atau tiga landasan. Dan kitab ini nanti berkisar tentang tiga landasan utama dalam keyakinan yang seharusnya kita yakini, yaitu apa? Berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, ini yang terkandung di dalam kitab Al-Usulus Thalathah. Sebelum beliau membahas tentang Al-Usulus Thalathah, beliau membuka kitabnya dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menerangkan, ketika ada seorang ulama atau seorang alim mencatat kitabnya dan mengawali kitabnya dengan mengucapkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka di sini adalah bentuk iqtidaan bikitabillah, bentuk meneladani kitab Allah Subhanahu wa taala, meneladani Al-Qur'an. Karena kalau Anda buka Al-Qur'an, Al-Qur'an itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa? Surat Bara'ah atau surat At-Taubah, ya. Jadi seluruh surat itu diawali dengan bismillah kecuali surat At-Taubah tadi. Kemudian selain daripada mengikuti dan meneladani kitab Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja yang pada saat itu termasuk raja-raja besar ya, seperti raja Persia, kemudian raja Romawi, raja Mesir, ya, raja Najasyi dan seterusnya, beliau apa? Menulis ya, surat dengan mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Rasul yang menulis, tapi ada sekretarisnya. Cuman Rasul hanya mendiktikan saja ya, karena Rasul adalah ummi, tidak bisa baca dan tulis. Jadi di antara surat yang dikirimkan, yaitu surat yang dikirimkan kepada Raja Herakli atau Herakla, ya, Heraklius, yaitu Raja Romawi, ditulis di situ diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, ila Herakla Azimir Rum, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Ditulis di awal surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu siapa? Ratu Bilqis, ya, seorang ratu di negeri Saba, Yaman. Allah mengatakan dalam surat An-Naml, ya, Allah berfirman, innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu datang dari Sulaiman, dan sesungguhnya di dalam surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya di sini Bismillahirrahmanirrahim ditulis oleh para ulama di awal kitab beliau, di antaranya adalah berdasarkan alasan-alasan yang demikian. Termasuk juga para ulama menerangkan ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab ini juga berkaitan dengan litadharruq, untuk mengambil keberkahan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil keberkahan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak membahas tentang susunan kata ya, karena ini berkaitan dengan bahasa Arab dan akan memperpanjang waktu. Namun kita langsung saja membahas tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi Bismillah itu maknanya adalah bikulli ismin lillah, yaitu dengan menyebut seluruh nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah dengan nama Allah ini maknanya, para ulama menerangkan, bikulli ismin lillah, dengan menyebut seluruh nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan lafaz Allah atau sering disebut dengan lafzul jalalah. Apa ini? Ungkapan ini ada ini. Oh iya, terjemah ya. Oh iya, saya pinjam ya. Lafaz Allah ya, lafaz Allah atau biasa disebut dengan lafzul jalalah ya. Ini sebagian ulama mengatakan ia merupakan alamun ya li rabbil alamin. Jadi merupakan satu nama untuk Tuhan semesta alam. Ya, jadi Allah nama untuk menyebut Tuhan semesta alam. Ada juga yang mengatakan maknanya Allah Subhanahu wa taala itu diambil dari kata al-ilah, yang maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud hubban wa ta'dhiman. Allah maknanya adalah Tuhan yang disembah, dipersembahkan seluruh ibadah dan ketaatan kepadanya dengan dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Ini makna dari kalimat Allah atau kata Allah. Kemudian setelahnya ada dua nama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya mau tanya, apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau dalam bahasa Indonesia kita maknakan apa? Maha pengasih lagi, maha penyayang. Saya mau tanya, pengasih sama penyayang bedanya apa? Bedanya apa? Tidak ada perbedaannya kan? Ya, kalau bahasa Indonesia begitu ya, kelemahan bahasa Indonesia itu seperti itu. Padahal kalau kita bedah makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Secara umum para ulama menerangkan Ar-Rahman itu lebih besar rahmatnya daripada makna dari nama Allah Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman para ulama menerangkan karena ini bentuknya adalah menyebutkan ya, dengan bentuk melebihkan sesuatu. Maka maknanya adalah dzurrahmatil wasi'ah. Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu bisa mengalahkan kemurkaanku. Ini rahmatnya Allah sangat luas. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya, ketika menawan beberapa orang tawanan, di antara tawanan tersebut ada seorang wanita, seorang ibu yang menyusui, yang kemudian dia berlari ke sana kemari untuk mencari anaknya. Akhirnya dia temukan anaknya, dan langsung pada saat itu juga si anak ini langsung didekap dan kemudian disusui. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub melihat betapa cinta dan kasihnya sang ibu ini kepada anaknya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada para sahabatnya, "Atarauna hadhil mar'ah tarihatan waladaha?" Tarihatan waladaha finna, apakah engkau menyangka, bagaimana menurutmu, apakah mungkin si ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api. Apakah mungkin si ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Maka apa kata para sahabat? La, tidak mungkin ya Rasulullah. Ya, tidak mungkin si ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api meskipun dia mampu. Ya, tapi tidak mungkin seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu arhamu min hadhihi, Allahu arhamu li ibadihi min hadhihi al-um ila waladiha. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah benar-benar lebih cinta, lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya daripada si ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Ini rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Kasih sayang Allah sangat sangat luas. Bahkan ada seorang salaf, ya, orang saleh terdahulu pernah berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, ya, Allahumma inni a'lamu Allahumma innaka ta'lamu anna ummi arhamun nasibi. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui kalau ibuku itu adalah manusia yang paling kasih sayang kepadaku. Wa inni a'lamu annaka arhamu arhamu min ummi. Dan aku mengetahui ya Allah bahwasanya engkau itu lebih rahmah, lebih kasih sayang daripada ibuku sendiri kepada diriku. Wa ummi la tardha li al-halak wal 'adab. Dan ibuku itu tidak akan pernah rela ketika aku ini terkena musibah, bencana dan kehancuran. Afa tardahu li wa anta arhamur rahimin. Apakah engkau ridha ya Allah ketika aku ini tertimpa apa azab, tertimpa bencana, sedangkan engkau itu adalah zat yang maha kasih sayang di antara yang memiliki kasih sayang. Subhanallah, ini doa yang luar biasa. Kalau antum merenungkan ini, subhanallah, ya Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Kemudian ya, Ar-Rahim itu berkaitan dengan bentuk pelaku, ya, pekerja yang mengerjakan, ya, berkaitan dengan pekerjaan. Kalau Ar-Rahman tadi berkaitan dengan sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kasih sayang yang sangat luas. Tapi kalau Ar-Rahim ini, kalau dalam bahasa Arab wazannya wazan fa'il, itu maknanya pelaku, orang yang melakukan atau memberikan kasih sayang kepada yang lain. Nah, makanya maknanya para ulama mengatakan Ar-Rahim itu maknanya adalah al-musilah atau musilatur rahmah ila ghairihi, yaitu menyampaikan kasih sayangnya kepada selainnya. Ini makna dari kalimat Ar-Rahim. Bisa dipahami ya? Baik. Kita langsung saja masuk ya, kita tidak memperpanjang makna bismillahirrahmanirrahim karena materi kita masih sangat banyak. Selanjutnya penulis mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu ilmu yang maknanya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal nabinya serta mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian ats-tsaniyatu, yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi, yang ketiga adalah mendakwahkannya. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan yang terdapat dalam dakwah tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya adalah firman Allah taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah mengatakan wal 'asri, demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh serta saling berwasiat di atas kebenaran dan berwasiat di atas kesabaran. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah, satu dalil kepada makhluknya kecuali surat ini saja, lakafathum, niscaya sudah mencukupi untuk mereka dalam kaitannya untuk mendorong melakukan amal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babun, bab. Ini di dalam kitab beliau Sahih Bukhari ya. Ada bab yang judulnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Wa dalilu qawlu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Pahamilah atau ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan minta ampunlah kamu untuk dosa. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal, maka di sini diawalkan ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Kita berhenti pada poin ini dan kita akan insyaallah jelaskan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahallahu taala. Yang pertama, Syekh mengatakan i'lam rahimakallah, i'lam ya, ketahuilah. Ini kalimat untuk menggugah perhatian ya. Menggugah perhatian. Kalau saya ya sering kasih contoh itu seperti kalau antum mau ngobrol sama kawan antum. Ya. Kalau pengin nyampaikan sesuatu sangat penting, ketika kawan antum mungkin konsentrasinya tidak ke antum, antum pasti akan mungkin antum akan ya pegang tubuh kawan antum sambil ngomong, "Tahu enggak kamu?" Nah, gitu. "Tahu enggak kamu?" Pasti yang diajak ngomong apa? Langsung menoleh ke antum kan gitu. "Oh iya, ada apa?" Nah, gitu. Pastinya kan begitu. Nah ini sama ya, kata-kata i'lam, ketahuilah, ini juga untuk menggugah orang yang diajak bicara untuk mengumpulkan konsentrasinya menuju kepada orang yang mengajak bicara kepadanya. Rahimakallah, semoga Allah merahmati anda. Ya, kata rahimakallah ini merupakan doa dari penulis kitab, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ya, seakan-akan Syekh di sini ya, ketika menulis kitab ini ingin betul-betul memberikan nasihat, ingin betul-betul memberikan kebaikan untuk setiap orang yang membaca kitab ini. Sehingga beliau mengawalkan nasihat beliau atau mengawalkan pelajaran beliau dari kitab ini dengan menyebutkan rahimakallah, semoga Allah merahmati anda. Semoga Allah merahmati anda. Dan ini merupakan ya bentuk kelemah lembutan seorang alim, di mana seorang alim itu adalah manusia yang paling bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kitab ini merupakan bukti bahwasanya Syekh Muhammad rahimahullah ingin sekali memberikan kebaikan kepada anda semuanya. Selain dari itu, beliau mengungkapkan kitab ini dengan kalimat-kalimat doa yang luar biasa. Anda akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini. Rahimahullah, arsyadakallah, begitu. Semoga Allah merahmati anda, semoga Allah memberikan petunjuk kepada anda. Ini menunjukkan penulis benar-benar ingin sekali meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan bagi kita semuanya yang mempelajari kitabnya. Kemudian makna rahmah di sini ya, rahmah itu kalau disebutkan ya, misalnya anda berdoa seperti ini, rahimakallah, semoga Allah merahmati anda, tanpa anda gandingkan dengan rahimakallah wa ghafarakallah, misalnya begini, semoga Allah merahmati anda dan mengampuni dosa anda, misalnya begini. Nah ini kalau tidak digandingkan seperti itu ya, cukup disebut rahimakallah saja, maka maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan Allah memberikan taufik kepada anda untuk bisa meninggalkan dosa-dosa di masa yang akan datang. Itu maknanya seperti itu. Tapi kalau seandainya rahimakallah disambung dengan ghafarakallah, semoga Allah merahmati anda dan mengampuni dosa anda, nah maka maknanya di sini adalah rahimakallah atau semoga Allah merahmati Anda, ini maknanya adalah berkaitan dengan taufik yang Allah berikan untuk menjauhi dosa-dosa di masa yang akan datang. Sedangkan ampunan Allah itu maknanya adalah Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Wajibnya di sini maknanya adalah al-wujubul aini. Al-wujubul aini, wajib secara personal. Ya, wajib secara personal, bukan wajib secara kolektif. Ya, karena kewajiban itu kan kalau dalam ya, ilmu usul fikih dinyatakan ada 2. Wajib secara personal atau biasa disebut dengan fardu ain, dan wajib secara kolektif yaitu fardu kifayah. Kalau fardu ain, wajib secara individu, kita semuanya wajib untuk melakukannya. Sedangkan kalau fardu kifayah itu kewajibannya ini bisa diwakilkan. Ya, kalau ada orang-orang yang sudah melakukannya, maka orang-orang lain yang tidak melakukannya sudah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Nah, di sini wajib atas kita ini maksudnya adalah al-wujubul aini, kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada masing-masing kita. Jadi bukan hanya yang penting ya, misalnya dalam keluarga yang penting saya belajar, orang tua saya enggak tahu tentang ini enggak masalah, enggak seperti itu. Ya, jadi tetap ada tuntutan kewajiban kepada masing-masing kaum muslimin untuk mempelajari 4 perkara ini. Kemudian yang pertama kata Syekh yaitu al-ilmu. Al-ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Kemudian apakah seluruh ilmu agama ini diwajibkan kita untuk memahami dan mempelajarinya? Ini ada pertanyaan. Ya, kalau di sini maksudnya ilmu syar'i, ilmu agama, apakah kita ini punya kewajiban untuk mempelajari seluruh ilmu yang berkaitan dengan agama ini? Jawabannya bagaimana? Apakah kita punya kewajiban untuk mempelajari seluruh jenis ilmu agama, bahkan sampai pada cabang-cabangnya? Wajib tidak seperti ini? Hah? Kok tidak ada jawabannya? Sudah sarapan belum ini? Gimana? Tidak secara keseluruhan ya. Jadi kalau ilmu agama ini yang wajib untuk dipelajari oleh masing-masing individu adalah ilmu yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupannya. Adapun ilmu yang sampai mengarah kepada cabang-cabang ilmu yang lebih luas, maka ini hukumnya fardu kifayah. Ya, kembali kepada hukum wajib kolektif tadi. Kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, maka orang yang tidak mempelajarinya gugur kewajibannya. Tapi semua ya, dari kalangan kaum muslimin dan muslimat tetap diwajibkan mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan kebutuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan pokok agamanya. Ini yang wajib untuk dipelajari. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, ya, Imam Ahmad pernah mengatakan yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajari ilmu ma yaqumu bihi dinuhu, yang membuat agamanya itu bisa berdiri tegak. Maka qila lahu, ada orang mengatakan kepada beliau, bertanya, mithlu ayyi syai, seperti apa itu ya, seperti apa ilmu yang bisa menegakkan agama seseorang? Maka beliau mengatakan alladzi la yas'u jahluhu, yaitu ilmu yang tidak diperbolehkan orang itu untuk tidak tahu dalam hal itu. Contoh seperti apa ilmu seperti ini? Ilmu tentang tauhid ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada uzur bagi orang itu untuk tidak mempelajarinya. Harus tahu seorang muslim itu. Harus tahu seorang muslim itu harus mengerti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau dalam ranah ibadah adalah berkaitan dengan sholat misalnya ya. Karena sholat dilakukan setiap hari. Puasa Ya, kemudian apa? Kalau dia orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, dia harus belajar ilmu tentang zakat. Demikian pula haji dan umrah bagi orang yang memiliki kemampuan, dia harus mempelajari itu semuanya. Nah, ini termasuk dari ilmu yang wajib untuk dipelajari. Termasuk juga kaitannya dengan muamalah, berkaitan dengan hubungan interaksi antara orang satu dengan yang lain. Bagaimana kita ini bertetangga, ya? Seperti apa hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya? Seseorang dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini juga perlu untuk dipelajari. Ini karena sesuatu yang wajib untuk dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ilmu seperti inilah yang dituntut seseorang muslim untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Nah, kemudian di sini ya selanjutnya dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasanya makna ilmu yang beliau maksudkan di sini adalah tiga hal yang merupakan ya, pokok dari bahasan kitab ini. Yaitu yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kenapa kok penulis kitab ini mengkhususkan cuman menyebutkan tiga hal ini saja? Kok tidak yang lain-lain seperti disebutkan ya dalam rangka ibadah kepada Allah, ya, melakukan muamalah kepada sesama misalnya, tidak disebutkan seperti itu. Ya, karena di sini tiga hal ini berkaitan dengan usulul Islam, berkaitan dengan landasan pokok-pokok keislaman seseorang. Karena seorang muslim wajib hukumnya untuk mengetahui tiga hal ini. Ya, makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita setiap pagi dan sore untuk mengucapkan apa? Di antara zikir pagi sore yang selalu kita ucapkan, apa yang kita ucapkan yang berkaitan dengan tiga hal ini? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini ungkapan yang bukan ungkapan yang sekedar rutinitas ya. Tapi ini harus dipahami dan harus dipelajari maknanya. Makanya penting sekali kita belajar kitab Al-Usulul Thalatsah karena ya, tiga hal ini adalah selalu kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore harinya. Aku ridha, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini enggak hanya sekedar ucapan kosong, tapi harus dilandasi dengan pengetahuan yang mendalam terhadap tiga ucapan ini. Dan tiga perkara ini pun juga merupakan bentuk pertanyaan yang kelak akan ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur. Jadi nanti kita ini ketika meninggal dunia, nanti Allah Subhanahu wa taala akan utus kepada kita malaikat. Ya, yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini warnanya kalau tidak salah biru kehitam-hitam. Salah satu riwayat menyebutkan seperti itu. Dan malaikat ini membawa palu yang sangat besar. Anda bisa bayangkan, Anda kalau ketemu polisi saja di jalan, ya, selamat pagi pak, misalnya begitu, Anda sudah ngeter duluan, kan begitu ya. Waduh, ada apa ini, jangan-jangan saya ditilang, kan begitu. Ya, misalnya Anda misalnya dulu sekolah, dipanggil sama guru BP. Ya, waduh, ada apa ini, saya dapat kasus apa, kan begitu. Ini subhanallah, nanti Anda itu akan bertemu dengan sosok malaikat yang sangat mengerikan. Sosok malaikat yang sangat mengerikan. Sampai ya, malaikat ini bertanya dengan suara keras, menanyakan tiga persoalan ini. Ya, tiga pertanyaan ini. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27 menerangkan ya, yutabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan di dunianya dan di dalam kehidupan akhiratnya. Ya, para ulama menerangkan makna kalimat yang kokoh ini, kalimat la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Nah, dalam kehidupan akhirat ini maknanya adalah Allah akan kokohkan lisannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya dari seorang malaikat yang sangat bengis, yang kelihatan sangat menakutkan ini, yaitu malaikat yang datang di kuburan kita masing-masing. Nah, pada saat itu ya manusia ini akan dilupakan. Makanya orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang fasik ya, orang-orang yang lebih banyak dosanya daripada banyak kebaikannya, itu nanti ketika ditanya dia hanya mengatakan ya. Saya enggak ngerti, Wil. Saya enggak ngerti. Ya, dulu saya pernah tahu, saya pernah dengar orang itu mengucapkan ya, apa yang engkau tanyakan ini kepadaku, tapi saya lupa itu semuanya. Nah, yang membuat seseorang itu mampu untuk ingat adalah iman dan amal saleh yang dia kerjakan semasa hidup di dunia ini. Ya, kalau seandainya Anda termasuk orang yang beriman beramal saleh, fa insyaallah taala Anda akan dikokohkan lisan Anda oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, baik dalam kehidupan dunia Anda maupun dalam kehidupan akhirat Anda. Nah, inilah pentingnya. Jadi dalam hal ini kita enggak main-main ya, belajar masalah ilmu tauhid dan ilmu yang berkaitan dengan al-usul salafah ini, tiga fondasi yang pokok ini. Karena nanti ya, pertanyaan yang sangat berat yang akan kita hadapi adalah pertanyaan berkaitan tiga hal. Kalau kita tidak pelajari dan kemudian kita tidak yakini ini, maka dikhawatirkan kita tidak termasuk orang yang selamat dari siksa kubur, wal a'yadu billah. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, yaitu ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah adalah asasuddin. Mengenal Allah ini merupakan asasnya agama, fondasinya agama. Anda kalau mau membangun bangunan, kalau tidak pakai fondasi, kira-kira bertahan berapa lama sih? Ya, tidak bertahan lama kan begitu. Ya, termasuk juga ketika Anda membangun bangunan agama dalam diri Anda, maka yang harus Anda perhatikan pertama kali adalah fondasinya. Ya. Yang harus Anda perhatikan adalah fondasinya, bukan bangunan yang ada di atasnya. Karena fondasi ini paling penting sebelum dibangun bangunan di atas fondasi tersebut. Dan tidak mungkin seorang manusia itu mencapai hakikat yang sebenarnya dalam agama Islam ini kecuali setelah dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya kita bisa ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan, beliau mengatakan ya, bin nadhari fil ayati syar'iyyah minal kitab wa sunnah wa nadhar fil ayati al-kauniyah allati hiya al-makhluqat. Ada dua hal yang mengantarkan kita bisa sampai kepada derajat ma'rifatullah, yaitu dengan cara memperhatikan ayat-ayat syar'iyah. Apa ayat-ayat syar'iyah ini? Yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita perhatikan. Ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya, menjelaskan tentang nama-namanya, menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Allah kepada makhluknya, nah kita renungi ayat-ayat ini, kita pahami betul, maka kita akan sampai pada pemahaman terhadap ma'rifatullah ini. Kemudian yang kedua adalah dengan memperhatikan al-ayatul kauniyah, tanda-tanda kauni, tanda-tanda yang terdapat di dalam alam semesta ini, berupa apa? Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seseorang memperhatikan dua hal ini, maka dia akan sampai pada derajat ma'rifatullah. Jadi bukan ya, ma'rifatullah itu bukan seperti yang digambarkan orang pada umumnya. Ya, sebagian orang itu, ya orang awam itu menganggap ma'rifatullah itu tingkatan dalam agama yang paling tinggi, yang bisa dicapai dengan cara-cara tertentu. Seperti dalam ilmu kebatinan ya, kalau bahasa Arabnya ilmu kebatinan ini saya sebut dengan ilmu tasawuf, itu ilmu kebatinan ya, ilmu kebatinan. Karena di dalam ilmu tasawuf itu banyak sekali unsur-unsur yang di luar Islam masuk ke dalam kedalamnya ya. Jadi antaranya ya, orang-orang tasawuf itu ada yang melakukan semacam riyadhah. Riyadhah itu apa? Riyadhah itu kayak apa? Ritual, ya. Ritual-ritual tertentu dalam zikir, ya, dan dalam ibadah itu mereka punya tata cara sendiri yang menurut mereka ini akan bisa mengantarkan diri mereka menuju tingkatan ma'rifatullah. Dan ya, yang sering kita dengar orang, katanya mereka, orang kalau sudah sampai tingkatannya ma'rifatullah seakan-akan dia terbebas dari syariat, kan begitu. Ya, kalau sudah orang itu tingkatannya sampai ma'rifatullah, Allah itu ibarat teman-temannya dia gitu. Jadi kalau teman kan bisa di lobi gitu. Iya, di lobi. Ya. Jadi kalau kita yang awam belum sampai ma'rifatullah, enggak kenal sama Allah, jadi enggak kenal, bukan temannya kan gitu. Kalau sudah kenal dengan Allah berarti sudah jadi temannya. Bahkan wal'iyadzu billah, ada keyakinan dari mereka yang biasa disebut oleh para ulama wahdatul wujud, yaitu manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya saya dengan Tuhan saya. Nah, ini tidak dibenarkan ya, secara logika saja tidak bisa kita terima ya. Masa kita ini yang hina, yang kecil, yang kotor, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan, bisa bersatu dengan Zat yang maha sempurna, yang maha suci, maha bersih dari kekurangan? Tidak mungkin seperti ini kan begitu ya, kan? Secara logika tidak mungkin. Ya. Kalaupun seandainya memungkinkan, ini menjatuhkan ya, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena bersatu dengan makhluk yang kotor kan begitu. Kalau seandainya memang mungkin seperti itu, Allah berkuasa, misalnya menurut mereka, ya Allah ini berkuasa, bisa saja begini-begini. Nah, kita katakan ya tidak mungkin, itu akan menjatuhkan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau main logika-logika Anda, tapi jelas tidak mungkin karena dalil ya tidak pernah mengajarkan seperti itu atau menerangkan tentang hal itu. Nah, ini berkaitan dengan ma'rifatullah, dan insya Allah nanti ya, ini saya sampai dapat bagian sampai mana ini? Panitia mana panitia? Sampai mana? Landasan pertama. Jadi berkaitan dengan ma'rifatur Rabbi ini ya, mengenal Tuhan. Baik, kita akan bahas nanti setelah kita masuk ini ya. Kita enggak terlalu memperpanjang ma'rifatullah karena nanti diulang lagi pada al-aslul awal, pokok yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ma'rifatu nabihi, dan ma'rifat mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya ini ya. Mengenal Nabi ini hukumnya wajib secara individu apa secara kolektif? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Baik. Ya. Apakah cukup dengan seseorang itu kenal dengan Nabi selesai? Ataukah ada satu konsekuensi yang harus dilakukan manakala seseorang itu sudah mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam? Ada satu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, dalam rangka kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk mengikuti beliau. Untuk mengikuti beliau, bukan hanya sekedar mengenal beliau saja. Kemudian selanjutnya adalah, ini saya persingkat juga ya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, al-Islam di sini ini memiliki dua makna atau dua arti ya. Al-Islam bimakna khas wal Islam bimakna 'am. Islam dengan maknanya yang khusus dan Islam dengan maknanya yang umum. Apa maksudnya Islam dengan makna yang khusus? Ada yang tahu? Islam dengan makna yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya Islam dengan makna khusus, ya. Dengan makna khusus. Adapun Islam dengan maknanya yang umum dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah ya bin Saleh Al-Fauzan hafizahumullah taala, beliau mengatakan ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dalam ibadah ini kepadanya. Ini makna daripada Islam secara umum ya. Wa hadza dinul anbiya'i umuman, dan ini merupakan agama para nabi-nabi secara umum. Jadi mulai nabi yang pertama sampai yang terakhir semuanya memiliki agama yang sama dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah saja tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Buktinya apa? Buktinya adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan At-Taurat dan nabi-nabi Bani Israel. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah mengatakan, "Yahkumu bihan nabiyuna alladziina aslamu." Ya, para nabi-nabi, ini para nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah Bani Israel ya. Mereka semuanya aslamu, telah berislam ya. Jadi para nabi-nabi semuanya ya, mereka semuanya telah berislam, yahkumu biha, ya, berhukum dengan kitab Taurat. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah Bani Israel itu tidak diberi kitab baru selain kitab Taurat. Jadi mulai ya Rasul Musa alaihissalam sampai sekian nabi-nabi setelahnya ya, sebelum Rasul Isa alaihissalam, yaitu mereka semuanya mengajarkan kitab yang sama, yaitu kitab At-Taurat, kitab Taurat. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ya ayat 84, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pernyataan Musa bahwasanya dia mengatakan kepada kaumnya, "In kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Apabila kalian beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka ya, bertawakallah kalian kepadanya, in kuntum muslimin, apabila kalian termasuk orang-orang muslim, orang-orang Islam yang pasrah menyerah ya kepada pengesaan di dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dari jawaban yang diucapkan oleh anak-anak Yakub ya alaihi salam, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan, kami beribadah hanya kepada Tuhanmu dan juga kepada Tuhannya bapak-bapakmu, yaitu siapa? Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami ya, menjadi orang yang berserah diri kepadanya. Ini makna Islam dengan makna yang umum. Kemudian dalil yang menerangkan makna Islam yang khusus. Tadi saya lupa belum menyampaikan dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu. Falan ya, maka tidak akan pernah yuqbala minhu, diterima darinya. Jadi ya, sangat keliru besar ketika ada orang mengatakan ya, janganlah orang-orang Islam itu ya, menyatakan diri mereka saja yang masuk surga. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun juga punya peluang untuk masuk surga. Nah ini tidak dibenarkan. Ya tidak dibenarkan. Jadi kenapa sih agama Yahudi dan Nasrani itu dinamakan Yahudi dan Nasrani? Karena terdapat di dalam agama itu penyimpangan, ya. Yang awalnya agama tersebut adalah agama Islam menjadi Yahudi dan Nasrani, itu karena ada penyimpangan-penyimpangan akidah di dalamnya. Sehingga kemudian dinisbatkan atau disandarkan kepada suatu kaum yang memeluk agama tersebut atau suatu daerah. Seperti Yahudi, ya, itu dinisbatkan kepada, ya, diantaranya, diantara pendapat para ulama, dinisbatkan kepada salah satu keturunan Bani Israel. Ya. Kalau Nasrani, itu dinisbatkan kepada satu daerah yang namanya Nasirah, ya, yang ada di Palestina. Jadi seperti itu. Nah, Allah mengatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ini sangat tegas sekali Allah Subhanahu wa taala nyatakan seperti itu. Kemudian mungkin kita pernah mendengar, ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pernyataan Allah membenarkan atas agama Yahudi dan Nasrani dan Sabi'i, kan begitu. Dan ayat ini selalu dibawa oleh orang-orang yang ingin mempersatukan agama-agama samawi, Islam, Nasrani dan Yahudi. Ya. Jadi jangan dikira, ya, orang itu kalau mau menyesatkan orang lain itu enggak pakai dalil. Makanya hati-hati, ya. Kita belajar dalil beserta cara menggunakan dalil itu. Jadi seorang penuntut ilmu itu dituntut untuk melakukan tiga hal dalam belajar ilmunya. Yang pertama adalah mencari dalil. Thalabud dalil. Cari dalilnya. Kalau sudah ketemu, yang kedua adalah thalabus sihhatid dalil. Mencari kevaliditasan dalilnya, kesahihan dalilnya. Ini dalilnya sahih apa enggak sahih, kan gini. Dalilnya kuat atau enggak kuat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah talabu istidlalid dalil. Mencari cara berdalil. Ya. Mencari cara berdalil. Ya, tiga hal ini harus diperhatikan. Tiga hal ini harus diperhatikan. Yang pertama tadi apa? Mencari dalil. Yang kedua, ya, mencari tahu dalilnya itu kuat atau lemah. Yang ketiga, mencari tahu cara berdalil, ya, cara menggunakan dalil itu. Karena banyak sekali kita lihat, ya, bahkan saya pernah melihat, ya, di salah satu, ya, TV9, ya, TV9, saya nggak nyebutkan merek, ya. Nah, di situ saya, subhanallah, pada saat itu tanpa sengaja melihat, ya, di situ dipaparkan di antara satu hal yang dibenarkan menurut mereka adalah berkumpulnya manusia untuk baca Quran bareng-bareng. Itu pakai dalil mereka. Dalilnya apa? Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaika wa ghafarahum Allah wa dzakarahum Allah fi man indahu. Ya, Nabi mengatakan tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah, dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali pasti akan turun ketenangan pada diri mereka, ya, dan akan diliputi rahmah kasih sayang di antara mereka. Dan Allah menyebut wa hafatumul malaika, malaikat akan apa, mengerubungi mereka, dan Allah menyebut nama-nama mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Nah, ini dipakai dalil buat mereka. Loh, ini kan dalilnya, gitu. Ini dalilnya, dibolehkan seseorang itu membaca Al-Qur'an bareng-bareng di dalam masjid. Ya, ini keliru dalam berdalil. Ya, keliru dalam berdalil. Kalau kita ingin tahu seperti apa sih yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana yang diucapkan oleh beliau, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Membaca, ya, mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka. Maka kita dapati majelis-majelis Rasul itu tidak pernah duduk bareng-bareng sambil baca Al-Quran bareng-bareng tidak, tapi Rasul menyampaikan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskannya melalui sunnah-sunnah beliau, dan diterima oleh sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Inilah makna daripada majlis yang disebutkan oleh Nabi SAW, di dalamnya dibaca ayat-ayat Al-Quran dan dipelajari satu dengan yang lainnya. Nah, ini namanya apa? Mencari cara berdalil dengan benar. Nah, ini diantaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya yang penting apa namanya orang itu memiliki agama. Ya. Kan ada orang itu mengatakan gini, agama-agama di dunia ini itu ibarat ruji di roda. Ya kan? Ruji di roda itu kan macam-macam. Tapi arahnya ke satu tujuan. Nah, gitu. Sama ya dengan keadaan agama di dunia ini menurut mereka. Agama di dunia ini macam-macam. Ya, satu dengan yang lain. Itu beda-beda. Tapi ya Pak, memiliki tujuan yang sama. Nah, begitu. Nah, jangan Anda vonis agamanya, tapi lihatlah tujuannya yang sama ini. Ya, gitu. Ini menurut mereka. Sehingga dikatakan semua agama benar. Dalilnya ya, mereka mengangkat dalil diantaranya surat Al-Baqarah 62. Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta orang-orang sabiin, ya, orang-orang sabiin ini adalah umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya keesaan Allah. Ya, sebagian ahli sejarah menyatakan Sabi'i ini termasuk kaumnya Nabi Ibrahim. Ya, termasuk kaumnya Nabi Ibrahim. Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila salihan. Dan beramal dengan amal yang saleh. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa bersedih. Nah, ini dipakai dalil ya, yang menunjukkan bahwasanya Yahudi, Nasrani, Sabi'i ya, ini juga sama-sama masuk surga. Ya, sehingga jangan disalah-salahkan orang Yahudi, jangan disalah-salahkan orang Nasrani. Nah, bagaimana kalau kita dikasih dalil begini? Jawabnya gimana? Hah? Yang dimaksud sebelum Nabi turun, iya, tapi kan di sini konteksnya enggak ditunjukkan. Mana buktinya kalau Yahudi, Nasrani, Sabi'i ini adalah yang dimaksud dengan agama sebelum agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Bahkan Allah menyebutkan Yahudi, Nasrani, Sabi'i di sini. Ya, kalau seandainya Allah ingin menyebutkan agama-agama sebelumnya, Allah akan sebutkan dengan Islam, karena sama kan Islam dulu dengan sekarang kan sama. Gitu. Tapi kok di sini kok langsung Allah menyebutkan Yahudi, Nasrani, Sabi'i. Ya, seakan-akan Allah melegalkan, membenarkan pernyataan seperti ini. Gimana jawabannya? Mana bukti kalau Yahudi, Nasrani, Sobi ini adalah orang-orang terdahulu, bukan yang sekarang gitu. Mana? Anda perhatikan ya, surat Al-Baqarah, ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Ya, karena Al-Quran itu saling menyambung ya, tidak bisa dipisah-pisah. Ayat sebelumnya Allah menerangkan tentang kisahnya siapa? Hah? Kisahnya siapa? Bani Israel, ya kan? Setelah ayat ini juga Allah berbicara tentang siapa? Bani Israel. Nah, maka di sini yang dimaksud dengan Yahudi, Nasrani dan Sabi'i adalah berkaitan dengan kaumnya siapa? Kaum Bani Israel, begitu. Dan Bani Israel yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Bani Israel yang hidup di masa sebelum Nabi Muhammad ataukah sesudah Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebutkan ya Hadu wan Nasara wasabiin, ya mereka Yahudi dan Nasrani dan Asabiin, ini maknanya adalah berkaitan dengan orang-orang terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau disebutkan maknanya Yahudi, Nasrani dan Sabiinnya yang sekarang, maka ini tidak akan nyambung dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan Yahudi, Nasrani dan Sabiin saja, tapi Allah sebutkan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Allah nyatakan orang Yahudi yang beriman kepada Allah hari akhir dan beramal dengan amal saleh. Orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta amal saleh. Orang Sabi'i yang beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh. Nah, ini syaratnya gitu. Tidak semua Yahudi itu masuk surga, tidak semua Nasrani masuk surga, dan tidak semua Sabi'i masuk surga kecuali yang man amana billah, beriman kepada Allah. Tentu beriman kepada Allah dengan konsep yang sesuai dengan yang Allah selalu turunkan ya. Agama Islam ini dengan konsep tersebut. Iman kepada Allah artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Tidak mengatakan Allah itu thalith ya, salah satu dari yang tiga ya. Thalithun thalatha. Dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Oknum yang ketiga dari yang tiga, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah. Uzair itu putranya Allah. Ini sudah menduakan Allah. Sedangkan man amana billah, beriman kepada Allah, ini tentu man maknanya adalah ya, beriman kepada Allah sesuai dengan konsep yang Allah turunkan, yaitu tauhid, tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'i ini maksudnya adalah orang-orang terdahulu sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang dimaksud Yahudi, Nasrani dan Sabi'i yang masuk ke dalam surga itu adalah yang memiliki keyakinan yang benar, yaitu beriman kepada Allah, mengisahkannya, beriman kepada hari akhir dan melakukan amal soleh. Nah, ini jawaban dari ya, pernyataan yang dikembar-kemburkan oleh banyak orang tentang seluruh agama, terutama agama samawi itu memiliki kesamaan dan tujuan yang sama. Kemudian selanjutnya ya, yang kedua, kita kembali ke kitabnya Syekh. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi, yang kedua adalah beramal dengannya, beramal dengan ilmu. Al-'amalu bil ilmi, beramal dengan ilmu. Karena ilmu itu apa? La yutlahu illa lil amal. Ilmu itu tidak dicari kecuali untuk diamalkan. Ya, karena tidak akan bermanfaat suatu ilmu kalau tidak diamalkan, dan akan sia-sia suatu amal kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Kemudian berkaitan dengan hal ini ada ucapan yang sangat bagus ya, dari seorang soleh terdahulu. Beliau adalah Al-Fudail bin Iyad rahimahallahu ta'ala. Al-Fudail bin Iyad rahimahallahu ta'ala. Beliau mengatakan, La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmi. Fa'idha amila bihi sara aliman. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, senantiasa seorang yang mengerti tentang ilmu agama ini menjadi orang yang bodoh sampai dia mengamalkan dengan ilmunya. Ya, sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia telah beramal dengan ilmunya, maka dia baru menjadi seorang alim. Seorang alim itu akan tetap dikatakan sebagai orang yang bodoh kalau ilmu yang dia ketahui tidak dia amalkan. Sampai pada saat dia mengamalkan ilmunya, baru dia dianggap sebagai seorang yang alim. Jadi keterkaitan antara ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Makanya orang Arab mengatakan ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samratin. Ilmu tanpa amal itu sama dengan buah pohon tanpa buah. Ya keliru sedikit, tidak apa-apa. Pohon tanpa buah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah ya, sini diterangkan oleh beliau, wa hadza kalamun daqiq. Ini adalah ucapan yang sangat mendalam sekali. Tadi Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Seorang alim itu akan senantiasa menjadi seorang yang bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia telah mengamalkan ilmunya, maka dia menjadi seorang alim. Kemudian diberi keterangan di sini oleh Syekh Abdullah bin Fauzan atau Abdullah bin Salih Al-Fauzan ya. Wa hadza kalamun daqiq. Ini adalah ucapan yang sangat dalam. Li'annahu idza kana 'indahu 'ilmun walakinnahu la ya'mal bihadzal 'ilmi fahuwa jahilun. Karena kalau seseorang itu punya ilmu, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia jahil, orang yang bodoh. Li'annahu laisa bainahu wa bainal jahil farqun idza kana 'indahu 'ilmun walakinnahu la ya'mal bihi. Karena antara dia seorang yang ngerti ilmu, yang alim, dengan yang jahil yang enggak tahu ilmu, itu enggak ada bedanya gitu. Seorang alim dia tahu ilmu enggak ngamalkan, dengan orang bodoh yang memang dia ini enggak bisa ngamal karena enggak ada ilmunya, ini kan punya kedudukan yang sama. Sama-sama enggak ngamalkan ilmu, kan begitu. Nah, maka dianggap oleh Al-Fudail bin Iyad sebagai seorang yang sama dengan orang yang jahil. Bahkan kalau saya pribadi ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang Allah taala ajarkan kepada kita. Orang yang alim itu jauh lebih bodoh tingkatannya daripada orang yang bodoh secara hakiki. Kenapa? Karena dia tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Beda dengan orang jahil. Orang bodoh itu dia enggak ngerti ilmu sehingga dia tidak mengamalkannya. Saya kasih gambaran ya. Saya mau tanya sama antum, mana yang paling bodoh? Orang itu tahu di depannya itu, misalnya di depannya ini ada semak-semak tinggi, dia tahu di balik semak-semak ini ada jurang. Dia tahu. Orang itu tahu kalau di balik semak-semak ini ada jurang, tapi dia tetap jalan lurus dengan ada orang bodoh yang enggak ngerti kalau di belakangnya ada jurang dari semak-semak ini, dia jalan lurus. Kira-kira yang paling bodoh siapa? Orang yang tahu apa yang enggak tahu? Orang yang tahu. Kenapa? Karena sudah tahu dia di depannya itu ada jurang tapi kok tetap dia jalan lurus, kan begitu. Nah, ini juga introspeksi buat kita ya. Agar supaya ilmu yang kita pelajari ini jangan diniatkan hanya sekedar tambahan wawasan saja. Ya, jangan sekedar tambahan wawasan, karena ya sebagian ikhwan itu ada yang cerita, Ustaz, saya ini semakin bertambah ilmu saya kok semakin saya ini merasa jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lu kok bisa begitu kan gitu. Nah, ini ada apa-apanya? Berarti mungkin dia niat belajar ilmu agama ini ada niat-niat yang ya tersusupi di dalamnya dengan niat-niat yang tidak baik. Nah, maka ya selain meniatkan ikhlas karena Allah dalam belajar ilmu agama, niatkan untuk setiap ilmu yang kita pelajari kita langsung amalkan. Ya, kita langsung amalkan. Seperti kalau tidak salah seorang imam dari imam yang empat dari kalangan imam madhab, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Saya lupa, seingat saya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ya bertanya ya, ditanya tentang sesuatu, kemudian beliau tidak menjawab pertanyaan tersebut sampai kemudian beberapa hari. Ya, sampai beberapa hari kemudian baru beliau menjawabnya. Maka ditanya, kenapa engkau beberapa hari baru menjawab, padahal saya yakin engkau ini tahu. Maka beliau mengatakan, saya belum mengamalkannya sehingga saya tidak berani menjawabnya. Nah, ini diantara ya, sifat kehati-hatian para ulama dalam mengamalkan ilmu. Kemudian ya, Ternyata ilmu agama ini memang selain berkaitan erat dengan amal karena harus diamalkan, dan amal itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dasar ilmu. Di antara hubungan yang sangat erat antara ilmu dan amal itu, ilmu itu selalu mengajak orang yang mempelajarinya untuk mengamalkannya. Dan terkadang ilmu tersebut akan memaksa orang yang mempelajarinya untuk mengamalkannya. Meskipun kadang-kadang tidak terasa. Meskipun kadang-kadang tidak terasa. Contoh ya, dulu Anda kalau sholat, misalnya sholatnya ini banyak kesalahan. Setelah Anda ikut ngaji, tiba-tiba Anda langsung perbaiki sholatnya. Tanpa kadang-kadang tidak kita sadari. Kan begitu. Oh iya, dulu saya sholatnya begini, ini keliru ini. Akhirnya dirubah. Terkadang kita gak merasa. Kadang juga kita bersemangat untuk sholat di masjid, 5 waktu selalu berjamaah. Kadang-kadang gak terasa seperti ini. Kok bisa ya, tiba-tiba saya berubah jadi seperti ini gitu. Ya kan? Setelah apa? Setelah datang ke majelis ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu dengan amal itu hubungannya sangat erat. Makanya orang itu dituntut untuk terus belajar. Dituntut untuk terus belajar karena dengan dia belajar itu Allah akan berikan taufik melalui ilmunya tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan dengan segala kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Kenapa di sini Allah tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Allah akan berikan dia semangat untuk takwa misalnya. Ya, atau Allah tidak berikan seseorang itu untuk tambahan iman gitu. Tapi di situ Allah memberikan apa? Pemahaman terhadap agama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara barokahnya ilmu yang kita pelajari dengan niat ikhlas karena Allah, insyaallah akan mengantarkan kita untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkannya. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas itu pernah mengomentari, "Kullu sultanin fil Qur'ani fa huwa hujjah." Setiap kata sultan di dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah al-hujjah, hujjah. Hujjah itu maknanya dalil. Ya, setiap kata sultan dalam Al-Qur'an, kalau Anda baca Qur'an kan sering ya, "bi ghairi sultanin," kan begitu. Ya, penyebutan-penyebutan kata sultan itu maknanya adalah hujjah, kata Abdullah bin Abbas. Nah, kita ketahui hujjah itu termasuk bagian dari apa? Dari ilmu, ya kan? Karena ilmu itu berkaitan erat dengan dalil. Ya, berkaitan erat dengan dalil. Nah, hujjah adalah ilmu. Nah, sedangkan makna sultan di sini, sultan itu adalah sesuatu yang bisa memaksa sesuatu yang lain untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Makanya raja itu atau pemimpin dalam bahasa Arab itu diantaranya disebut sebagai sultan. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan yang mampu memaksa orang lain untuk mengikuti dirinya. Nah, di sini Abdullah bin Abbas mengatakan ilmu itu sultan. Ilmu itu sultan. Ilmu itu apa? Memiliki kekuasaan untuk memaksa orang yang mempelajarinya. Makanya kalau orang itu belajar ilmu dengan ikhlas, insya Allah Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan ilmunya. Ya, bahkan ya, di antara barokahnya ilmu itu, orang semakin mengamalkan ilmu, semakin ditambah lagi oleh Allah SWT ilmu yang baru. Ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang ini semakin banyak amal kebaikannya. Ya, karena semakin bertambahnya ilmu, ketika dia mengamalkan ilmu yang pertama dia miliki, misalnya dia awal dia belajar tentang ilmu sholat, tata cara sholat yang benar. Dia pelajari, akhirnya dia sholatnya benar, tapi masih sholat sendirian di rumah, misalnya bagi laki-laki. Nah, setelah itu ternyata setelah dia amalkan ilmunya tersebut, Allah kasih tambahan ilmu lagi. Oh, ternyata sholat untuk laki-laki itu wajibnya berjamaah di masjid. Akhirnya menambah lagi amal kebaikannya dengan mengamalkan ilmu yang kedua, yaitu sholat di masjid. Nanti nambah lagi ilmu itu. Ya, oh, setelah sholat berjamaah itu dianjurkan kita untuk berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dilakukan zikir. Setelah itu nambah lagi ilmu, Allah berikan tambahan lagi ilmu. Setelah sholat wajib, itu ada sholat sunnah. Ya. Sholat-sholat rawatib yang mengiringi antara sholat-sholat wajib yang dikerjakan. Akhirnya dikerjakan lagi. Bertambah terus, bertambah terus. Nah ini diantara apa? Barokahnya ilmu. Barokahnya ilmu. Ada seorang ahlul ilmi mengatakan, man amila bima alima awratahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Ilmu yang belum dia ketahui. Wa man lam ya'mal bima 'alima aw syaqallahu an yaslubahu ma 'alima. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, maka dikhawatirkan Allah akan mencabut ilmu yang dia ketahui tersebut. Allah akan hilangkan. Nah ini diantara pernyataan seorang ahlul ilmi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Kan begitu. Saya mau tanya, orang bisa takwa dasarnya apa? Ilmu dulu, kan begitu. Artinya apa? Bertakwalah kamu kepada Allah, maknanya laksanakan ilmu yang sudah kau pelajari dengan ketakwaan kepada Allah, kemudian Allah akan tambahkan kepada kalian ilmu baru yang akan kalian bisa lakukan sebagai amal soleh yang Allah berikan kepada kalian. Ya, tambahan amal soleh untuk kalian. Jadi kunci kebaikan ilmu. Makanya benar kata Nabi, barang siapa yang dikendaki oleh Allah kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agamanya, dalam ilmu agama ini. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, ya, yaitu ad-da'watu ilaihi. Ad-da'watu ilaihi. Setelah kita mempelajari tentang ilmu, kemudian mengamalkannya, maka kewajiban yang ketiga yang harus dilakukan adalah mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Ya, karena ya, orang itu dituntut untuk soleh, ya, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Ya. Jadi kalau dia sudah membuat dirinya ini soleh, maka dia juga harus dituntut untuk mengajak orang lain untuk soleh pula, untuk baik pula. Kemudian dakwah di sini maknanya ad-da'watu ilaihi adalah mendakwahkan tiga hal tadi. Karena kita masih berkaitan dengan kitab al-usul salatah, ya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, ilmu itu maknanya ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu dinil islam bil adillah. Nah, setelah seseorang itu memahami tiga perkara ini, kemudian dia mengamalkan seluruh konsekuensi yang terkandung di dalamnya, maka dia hendaklah berusaha untuk menyampaikan, ya, tiga hal ini kepada orang lain. Dan hal ini, ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, bahkan Allah jadikan sebagai salah satu ciri orang tersebut termasuk orang yang terbebaskan dari kerugian, dan ini nanti akan kita bahas pada surat Al-Asr, ya. Termasuk juga di antara keutamaan dakwah adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada salah seorang dengan perantaraan dakwah yang engkau sampaikan kepadanya, maka ini lebih baik bagimu daripada humrin na'am, yaitu unta merah. Unta merah ini adalah kendaraan yang paling mewah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, kalau sekarang mungkin, kalau bahasa kita sekarang apa? Ferrari. Iya. Ferrari. Jadi besar sekali pahalanya. Bahkan ada satu hadis yang menunjukkan betapa luar biasanya keagungan dakwah ini. Nabi mengatakan, "Ad-dalu 'ala khairin" atau "Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi." Orang yang mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, itu pahalanya seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diajak. Ya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk itu, dan tidak mengurangi pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut sedikit pun. Ya, ini seperti apa? Kalau saya gambarkan sekarang itu ada kayak sistem perdagangan, nah itu MLM itu ya. Ngajak orang ya. Antum MLM-nya jangan ikut perusahaan MLM, ikut MLM yang ini gitu ya. Ngajak orang untuk kebaikan. Jadi setiap orang satu diajak kebaikan, dia mau, nah Anda sudah dapat investasi pahala di situ. Ya, kalau Anda bisa mengajak orang itu 10 orang, maka 10 orang yang Anda ajak itu mau, Anda dapat 10 pahala selain dari pahala Anda dakwah itu sendiri. 10 orang Anda ajak ya. Kemudian mungkin karena perantaraan dari 10 orang karena perantaraan Anda dia mengajak yang lain, fa insyaallah Anda pun juga tetap mendapatkan kebaikan meskipun tidak sebesar kebaikan dari 10 orang ini tadi. Tapi dari situ, dari andil itulah Anda ada kebaikan di situ. Seperti ya contoh seperti seorang bapak ketika mengajarkan kepada anaknya kebaikan. Misalnya surat Fatihah. Ya, surat Fatihah yang diajarkan seorang bapak kepada anaknya, dibaca sama anaknya dalam sholat, setiap kali dibaca bapaknya dapat pahala. Nah kalau anaknya ini tahu Fatihah dari bapaknya terus diajarkan ke orang lain, bisa saja ya kebaikan dari yang dilakukan oleh orang lain itu, selain anaknya ini dapat pahala dari pengajaran Fatihah kepadanya, juga bapaknya yang menjadi cikal bakal anak ini bisa mengajarkan Fatihah kepada orang lain, ini pun juga dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan besar sekali pahala seperti ini. Ya. Maka ya, di antara juga keutamaan dari dakwah ini dan menunjukkan betapa besarnya pahalanya, cukup kita lihat tugasnya para nabi dan para rasul. Apa tugas mereka? Tugasnya para nabi dan para rasul apa? Berdakwah kepada manusia, mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wazifatul rasul wal anbiya ya. Jadi tugasnya para nabi dan para rasul. Kalau kita ini ya berada di tempat yang berkaitan dengan pekerjaan yang prestis menurut kita ya. Prestis itu apa? Yang bergengsi ya gitu ya. Maka tentu kita bangga kan begitu. Selain kita bangga, kita pasti dapat gaji besar. Ya. Gaji besar. Sama dengan hal ini, kalau kita ini sudah berilmu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, terus kita ini ikut serta dalam dakwah, ya, mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari, kita amalkan, maka kita ini sudah masuk pada ranah pekerjaannya para nabi dan para rasul. Ada enggak pekerjaan paling hebat dari selain pekerjaan para nabi dan para rasul? Ada enggak? Enggak ada, kan begitu. Kalau pekerjaannya para nabi dan para rasul ini merupakan pekerjaan paling mulia, tentu balasannya adalah balasan yang paling mulia pula. Nah, makanya ini menunjukkan keagungan dakwah kepada dakwah yang disampaikan kepada manusia untuk mengajak mereka kepada tauhid dan melaksanakan amal saleh. Kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal adzabihi, bersabar di atas gangguan di dalam dakwah tersebut. Ya, jadi kalau kita baca dari kisah-kisah para nabi dan para rasul ketika berdakwah, pasti yang namanya dakwah itu ada rintangan dan cobaannya. Ya, rintangan dan cobaannya. Maka di situ dibutuhkan kesabaran. Jadi jangan Anda itu setelah berilmu, beramal, terus dakwah, Anda merasa setiap apa yang saya sampaikan harus diterima oleh orang lain. Ya. Bahkan bisa jadi ucapan yang Anda sampaikan tidak diterima. Ya. Bisa jadi seperti itu, Anda harus bersabar. Tapi di sini dalam berdakwah pun juga ada ilmu tentang dakwah ya. Jadi jangan semata-mata Anda sudah punya ilmu, sudah merasa diamalkan terus disampaikan tanpa punya bekal cara berdakwah. Ini juga akan yang mendatangkan keburukan. Tapi kalau semua ini sudah dipelajari, semua ini sudah dipraktikkan, ternyata menghadapi rintangan-rintangan dalam dakwah, maka Anda bersabar. Ya. Rasul saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh masyarakatnya, orang yang paling dipercaya oleh masyarakatnya, itu ditolak ucapannya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, ya, mungkin kita dulu bandel, waktu kecil kita bandel, ya, sering bikin onar di kampung misalnya, kok terus tiba-tiba merantau ke Surabaya, ya, belajar jadi mahasiswa di Surabaya, terus sambil belajar agama, akhirnya tahu, oh ini ilmu agama yang benar begini, dipelajari, diamalkan, pulang-pulang mau dakwah, gitu loh, ya. Kamu itu siapa katanya tetangganya, kan gitu. Nah, jadi ya harus sabar ya, menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwah ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ya, ayat 34. Allah berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ya, 'ala ma kudzibu." Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, itu mereka semuanya didustakan oleh umatnya. Namun mereka bersabar atas apa yang mereka dustakan. Wa udhu, dan mereka pun diganggu ya. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka nasruna, pertolongan kami. Nah ini menunjukkan bahwasannya sunnatullah, yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau berdakwah kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan ya, itu pasti ada rintangannya. Jadi jangan patah semangat. Ya, saya pernah tahu ya, ada orang itu Masya Allah baru ngaji ya, sudah seperti jadi hakim di kampungnya ya. Jadi setelah dia ngaji gitu ya, sudah tahu, oh ternyata ini bid'ah Ustaz, iya, ini enggak boleh Ustaz, iya, oh sudah langsung berangkat dia. Ya. Jadi dia ini masih awam ya, tapi sudah semangat gitu. Ya, sambil minum kopi sama temannya langsung dibid'ah-bid'ahkan teman-temannya. Oh ini bid'ah seperti ini enggak boleh. Enggak ada dalam agama enggak boleh gini. Wah, sudah akhirnya diboikot sama orang kampungnya di situ. Akhirnya mutung, enggak mau belajar. Ya malas enggak mau belajar. Ya. Nah, ini juga tidak dibenarkan seperti ini. Jadi sunnatullah ya, dakwah ini pasti ada penghalangnya, dan sabar ini merupakan perkara yang sangat sangat berat ya, tapi pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar itu pahala yang bighairi hisab. Makanya ya, dakwah itu merupakan tugasnya para nabi dan para rasul, karena merekalah yang paling mampu untuk mengembannya, karena merekalah yang paling bisa bersabar ya. Tentunya suatu pekerjaan yang bergengsi tentu punya tanggung jawab besar, kan begitu. Meskipun gajinya besar, tanggung jawabnya besar, bahkan mungkin halangan dan rintangannya pun besar. Contoh seperti jadi direktur perusahaan. Ya, tanggung jawabnya besar. Ya, dia bertanggung jawab dengan sekian karyawannya, kan begitu. Sekian ribu karyawannya misalnya. Kemudian ada bangkrut dan tidaknya, dia yang tanggung jawab. Ini kan tanggung jawab besar. Nah, rintangannya pun gak sedikit. Berat sekali. Ini untuk urusan dunia saja begitu. Apalagi untuk urusan akhirat seperti dakwah ini. Makanya dakwah ini adalah wazifatul rusul wal anbiya, tugasnya para nabi dan para rasul. Siapa yang bisa mengambil ya tugasnya para nabi dan para rasul ini ya, melanjutkan tali estafet mereka, maka dia termasuk orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Dalam surat Luqman ayat 17 ya, Allah juga menerangkan tentang hal ini ya, tentang perkara dakwah ini adalah butuh yang namanya tekad yang sangat kuat untuk melakukannya. Allah berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min 'azmil umur." Ya, wahai putraku, tegakkanlah salat, perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Ini, perintahkan kepada yang ma'ruf, cegahlah manusia dari yang mungkar. Ini dakwah. Tapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dari ungkapan Luqman kepada putranya, wasbir ala ma asaba. Bersabarlah kamu di atas sesuatu keburukan yang menimpa dirimu ketika kamu melakukannya. Jadi di sini sudah diwanti-wanti ya oleh Luqman kepada putranya, kalau kamu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pasti kamu akan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka wasbir ala ma asaba. Bersabarlah kamu atas yang atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara itu semuanya merupakan perkara yang membutuhkan tekad yang sangat kuat untuk melakukannya. Karena perkara berat. Perkara yang berat. Anda tahu pahalanya orang yang berpuasa. Tahu pahalanya orang berpuasa ya. Di antaranya Nabi mengatakan, Allah berfirman, puasa itu kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan berikan balasan pahala puasa itu, langsung aku sendiri yang memberikannya kepada hambaku tersebut. Ya. Di sini luar biasa ya. Kalau syariat yang lain tidak disebutkan seperti itu. Perintah-perintah Allah yang lain tidak disebutkan seperti itu. Ya, tidak ada pemberian penghargaan, langsung Allah sendiri yang memberikan pahalanya kepada sang hamba itu. Kecuali puasa. Kenapa kok puasa memiliki kedudukan yang tinggi seperti ini? Ya, memiliki penghargaan yang luar biasa. Karena selain puasa itu, ya, dia ini diperintahkan, orang yang berpuasa itu untuk menyembunyikan puasanya. Yang kedua adalah di dalam puasa itu ada satu ibadah hati yang sangat besar, yaitu apa? Asabru, bersabar. Bersabar dari apa? Ya, bersabar dari semuanya. Bersabar dari makan minum, bersabar dari hubungan biologis, bersabar menahan hawa nafsunya, bersabar untuk menahan lisannya, matanya, dan seluruh anggota tubuhnya dalam kemaksiatan. Dan juga dia bersabar apa? Untuk tidak menceritakan kebaikan puasanya ini untuk apa? Kepada yang lain, hanya untuk Allah saja. Makanya tadi disebutkan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan pahalanya secara langsung kepadanya. Ini penghargaan secara langsung. Anda kalau misalnya diundang sama presiden, langsung dapat penghargaan dari presiden langsung, enggak hanya sekedar dikirim melalui pos. Kira-kira bangga enggak ada? Ya, paling selfie ya sama presidennya, selfie kan begitu. Ya, jadi bangga. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan penghargaannya kepada kita. Nah, sebabnya apa? Sabar, sabar. Ya. Sabar. Nah, inilah beratnya seseorang itu berdakwah. Nah, kemudian kita masuk pada dalil yang diangkat oleh Syekh dari empat hal tadi. Jadi Syekh mengatakan wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah tentang ilmu, kemudian tentang amal, tentang dakwah, dan tentang sabar. Ternyata empat hal ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Allah berfirman, wal asri. Wal asri, demi masa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Setiap kali kita menemukan sumpah Allah dengan menyebut objek sumpahnya adalah makhluknya, maka makhluknya ini bukan makhluk sembarangan. Ya. Bukan makhluk sembarangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga al-asri atau biasa disebut dengan waktu atau masa. Allah bersumpah dengan nama waktu. Ini menunjukkan waktu itu merupakan perkara yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Atau sangat penting untuk diperhatikan oleh manusia. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencela waktu, karena sesungguhnya Allah itulah waktu. Ini maksudnya bukan Allah itu waktu, enggak ya, tapi Allah pencipta waktu. Tapi di sini penyandaran waktu itu disandarkan kepada Allah. Ya, karena sesungguhnya Allah itulah waktu, gitu kan. Disandarkan kepada Allah, padahal dia adalah makhluk, ya hanya penyebutan saja ya, untuk disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah makhluk Allah yang sangat berharga. Makanya kata para ulama, al waktu kadzahab, waktu itu seperti emas, ya, seperti emas. Sayangnya waktu itu enggak digambarkan seperti emas gitu ya. Kalau kelihatan seperti emas, orang akan berputar. Ya. Jadi begitu, waktu ini sangat penting. Kemudian selanjutnya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al insan di sini manusia, dan alif lamnya ini lil jinsi, jadi menunjukkan tentang jenisnya manusia. Jadi segala macam jenis manusia dengan berbagai macam keadaannya. Ya, sesungguhnya berbagai macam manusia dengan berbagai macam jenis keadaannya, jenis kegiatannya, dan jenis perbuatannya. Ya, lafi khusrin, lafi la di situ adalah lamut taukid, huruf untuk menekankan sesuatu. Ya, lafi khusrin benar-benar di dalam kerugian. Di sini dipakai fi. Ya, fi itu artinya menunjukkan kalau sesuatu itu tenggelam di dalamnya. Jadi sesungguhnya manusia dengan berbagai macam aktivitas dan keadaannya benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Ini luar biasa ini, penekanan yang sangat sangat kuat sekali. Ya. Sudah benar-benar tenggelam lagi gitu. Ya, betul-betul di dalamnya. Dan kata-kata khusrin di sini dengan bentuk nakirah, bentuk umum, jadi maknanya adalah segala macam kerugian yang mencakup kaitannya dengan kerugian dunia dan kerugian akhirat. Ini maknanya kalimat ini. Kemudian setelah itu Allah memperkecualikan illal ladzina amanu. Jadi kata-kata kecuali ini berarti hanya begitu maknanya, lil hasri, untuk membatasi. Jadi semua manusia itu dalam kerugian kecuali hanya gitu. Jadi yang enggak rugi cuman ini saja, yang lain rugi semuanya. Yang enggak rugi ini saja. Apa itu, siapa itu? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amal yang saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka saling menasihati, mewasiati, ya, terhadap kebenaran, dan saling nasihat dan mewasiati kepada kesabaran. Ya, ayat ini sering dibaca oleh para sahabat ketika mereka bertemu dan akan saling berpisah. Jadi para sahabat Nabi kalau ketemu, ya, ngobrol-ngobrol salam gitu, ngobrol-ngobrol, terus mau pulang, ya, ya mau pulang, mau berpisah satu dengan yang lain, salah satunya pasti akan membaca firman Allah ini, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah itu mereka berdua berpisah. Ini sebagai bentuk apa? Nasihat dan wasiat, ya, untuk menetapi kebenaran dan kesabaran. Nah, ini dalilnya. Nah, dalil daripada poin pertama ilmu itu berasal dari ayat yang ini. Saya mau tanya, di sini Allah menyebutkan orang-orang beriman, beramal soleh, nasihat-menasihati dalam yang hak, dan nasihat-nasihati dalam hal kesabaran. Saya mau tanya di sini, mana dalil yang menunjukkan tentang poin pertama, yaitu ilmu? Di sini kan enggak disebutkan. Mana dalil pertama untuk poin pertama ini, tentang ilmu ini? Beramal soleh saja? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa cukup itu? Kira-kira kita perhatikan, mana dalil tentang ilmunya? Ya, semuanya ini dalil tentang ilmu, ya. Semuanya ini dalil tentang ilmu, ya. Itu beriman, tidak bisa seseorang beriman kecuali dengan dasar ilmu. Beramal soleh, tidak bisa seseorang melakukan amal soleh kecuali dengan ilmu. Nasihat menasihati dalam yang hak tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu. Nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran tidak bisa juga kecuali dengan ilmu. Ini menunjukkan ilmu mendasari semua amal, ya. Ilmu mendasari semua amal. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan mengamalkan ilmu. Yang mana mengamalkan ilmu? Semuanya, ya. Semuanya, ya kan? Beriman, mengamalkan ilmu. Beramal soleh, mengamalkan ilmu. Nasihat menasihati kepada kebenaran, mengamalkan ilmu. Nasihat menasihati kepada kesabaran pun mengamalkan ilmu. Nah, sekarang kita masuk tentang dakwah. Yang mana dakwah? Jangan ngomong semuanya lagi loh ya. Iya, tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Ya, nasihat menasihati tentang al-haq dan kebenaran ini ad-da'wah. Kemudian sabar. Sabar yang mana sabar? Iya, watawasau bis sabri ini. Iya, watawasau bis sabri. Menetapi kesabaran ini dalil tentang sabar. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, menukil ya, ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengomentari ayat ini dengan mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah itu tidak turunkan hujjah atas makhluknya kecuali dengan surat ini, maka akan cukuplah bagi mereka. Ya, maksudnya di sini adalah bukan berarti kemudian kalau seandainya Allah tidak menurunkan dalil-dalil yang lain, enggak. Tapi maksudnya di sini, kalau seandainya Allah tidak turunkan satu dalil untuk memerintahkan seseorang melakukan suatu perintah atau meninggalkan larangan selain surat ini saja, maka sudah cukup bagi mereka. Bisa dipahami ya? Jadi tetap perlu ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang perintah-perintahnya, tentang larangan-larangannya, tetap perlu. Tapi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan hujjah Allah kepada makhluknya untuk melaksanakan amal kebaikan dan meninggalkan amal keburukan, termasuk juga hujjah untuk perintah manusia, Allah SWT kepada manusia untuk menetapi suatu apa namanya al-minhaj ya, yaitu cara hidup yang benar ya, karena terkandung di dalam surat ini adalah jalan hidup yang benar yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Kemudian selanjutnya, gak terasa sudah jam 11 ini. Perasaan tadi baru jam 10. Yang selanjutnya adalah perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini juga dijadikan dalil oleh Syekh ya rahimahullahu taala tentang 4 poin tadi, terutama ilmu dan amal. Imam Al-Bukhari mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian dalilnya adalah firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan mohon ampunlah kamu kepada Allah atas dosa-dosamu. Ya, maka di sini ya, dimulailah ilmu sebelum berkata dan perbuat. Saya mau tanya, dari ayat ini mana yang menunjukkan ilmu dan mana yang menunjukkan amal? Mana yang menunjukkan ilmu, mana yang menunjukkan amal? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu. Wastaghfir li dzambika menunjukkan apa? Menunjukkan amal. Makanya Imam Al-Bukhari mengangkat ayat ini sebagai dalil ucapan beliau ketika memberikan bab, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi diawalkan ilmu dulu baru beramal. Kemudian selanjutnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail talat wal-amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda. Nah ini, ya kita ketemu lagi kata-kata ini. Bahwasannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Apa itu? Yang pertama adalah al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah itulah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita setelah diciptakan dan diberikan rezeki untuk melakukan ya, perbuatan yang kita inginkan. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar. Maka barang siapa yang mentaati Allah, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk neraka. Poin pertama ini berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid apa? Ar-rububiyah ya. Tauhid mengesakan Allah dalam kaitannya dengan ketuhanannya dalam seluruh perbuatan dan perilaku Allah Subhanahu wa taala. yaitu pada poin yang menyebutkan bahwasanya Allah telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita dalam kesia-siaan dan tidak diberikan apa namanya beban syariat. Nah, poin pertama ini ya, sebelum kita masuk bal arsala ilaina rasulan tadi ya. Yang pertama adalah penulis mengatakan annallaha khalaqana. Allah menciptakan kami. Dalil yang membuktikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita semuanya ada dua. Dalil akli dan dalil nakli. Apa dalil akli, apa dalil nakli? Kalau dalil akli itu dalil yang diperoleh dari akal. Kalau dalil nakli itu dalil yang diperoleh dari dalil, ya. Dari dalil. Dari apa? Dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Ya, dalil Al-Qur'an dan sunnah. Terkadang juga dalil nakli itu juga disebut dengan dalil sam'i. Dalil sam'i, dalil yang berkaitan dengan pendengaran. Kenapa? Karena cuman bisa didengar saja. Dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Jadi itu makna dari dua dalil tersebut. Di antaranya dalil naklinya ya, atau dalil dari Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Di sini sangat jelas Allah mengatakan Allah menciptakan jin dan manusia. Kemudian adapun untuk dalil akalnya, dalil aklinya, ini pun juga Allah isyaratkan dalam salah satu ayatnya. Di dalam Al-Qur'an surat Tur, ya surat At-Tur ayat 35. Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu khuliqu min ghairi syai'in? Muncul dengan sendirinya ataukah mereka itulah yang menciptakan diri mereka sendiri? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia itu untuk berpikir, siapa sih yang menciptakan kamu itu? Apakah kamu itu tercipta dengan sendirinya ataukah kamu itu menciptakan dirimu sendiri? Dua-duanya mustahil atau enggak? Mustahil ya. Enggak mungkin ya kita ini muncul dengan sendirinya. Dan tidak mungkin pula kita menciptakan diri kita sendiri. Nah, dari ayat ini ada kisah yang berasal dari seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jadi Jubair bin Mut'im ini ketika menjadi musyrik, belum masuk Islam, dia ini menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Nah, pada saat beberapa tawanan itu diikat di sekitar masjid ya, di dekat masjid, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia untuk salat maghrib berjamaah. Nah, beliau membaca surat At-Tur ini. Pada saat firman Allah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu muncul dengan tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan ataukah justru mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka pada saat itu Jubair bin Mut'im yang merasa ya, perasaannya itu tergugah akibat ayat ini. Beliau mengatakan kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini terbang jauh. Ini gambaran beliau ya. Wa mundu dzalikal waqt wuqira al-iman fi qalbi. Pada saat itulah iman itu sudah mulai menempati hatiku. Pada saat ayat itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu baru masuk ke dalam hatiku. Nah, ini di antara sebab beliau masuk Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tur ini. Kemudian selanjutnya wa razaqana. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah itu punya nama siapa? Ar-Razzaq. Anda tahu maknanya Ar-Razzaq apa? Memberi rezeki, begitu saja. Inilah perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Kalau Ar-Razzaq itu kalau dalam bahasa Arab wazannya fa'al. Artinya apa? Terus-menerus melakukan. Ya, itu namanya Ar-Razzaq. Jadi terus-menerus melakukan pemberian rezeki kepada makhluknya, tidak berhenti-berhenti. Itu makna dari Ar-Razzaq. Ya, terus-menerus memberikan rezeki. Ya, sampai manusia itu atau makhluk ini ketika diberi rezeki oleh Allah sampai tidak terasa. saking banyaknya. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 37. Allah mengatakan innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja dengan tanpa hisab, tidak bisa dihitung. Saya mau tanya, Anda punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berapa jumlahnya? Tidak bisa dihitung. Jumlah jantung Anda berdetak berapa kali dalam sehari? Pernah ngitung enggak? Nyoba ngitung gitu, bawa stopwatch gitu. Di sini yang kedokteran ada? Enggak ada ya. Biasanya tahu yang dari kedokteran. Berapa kali? Kalau enggak salah 20 ribu kali atau kalau enggak salah ya, kurang lebih segitu. Berapa? 100 ribu kali. Antum datanya dapat dari mana? Oh gitu ya, 100 ribu kali ya. 100 ribu kali, Masya Allah. Jantung itu berdetak 100 ribu kali. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya dari satu kali detak jantung yang bergerak itu, Anda cuma disuruh bayar 1 rupiah saja. Kira-kira antum punya hutang berapa sama Allah SWT? Setiap harinya berapa? 100 ribu kan itu ya. Setiap harinya 100 ribu. Anda bayangkan Anda sudah mulai hidup di dalam rahim ibu Anda sampai sekarang berapa tahun? Antum kalikan 100 ribu. Ya. Berapa jumlahnya? Banyak sekali. Nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan semuanya. Makanya Allah sebut Ar-Razzaq. Allah kasih rezeki ini terus menerus dan sangat banyak. Ya, sampai kita lihat itu dari satu sisi saja, dari sisi jantung. Sisi yang lain. Dari sama jantung saja ya. Dari sisi jantung itu sendiri. Jantung itu tugasnya apa? Memompa darah, ya kan? Memompa darah. Dari sisi memompanya sudah berfungsi untuk kelangsungan hidup manusia. Dari darah yang dipompa itu pun juga mengandung fungsi untuk kehidupan manusia. Dari sisi gerakan mompanya ini tanpa disadari oleh manusia, ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda coba pikirkan kalau seandainya jantung Anda ini ada on off-nya, kira-kira Anda bisa enggak nge-on-kan setelah nge-off? Misalnya jantung Anda ini ada on off-nya. Saya mau tidur, capek jantung saya, kasihan, saya off dulu aja. Ya, off terus akhirnya kan gitu. Ya enggak bisa di on. Seandainya seperti barang-barang yang diciptakan oleh manusia ada on off-nya, ya repot ya. Semuanya apa? Bergerak dengan sendirinya. Kita tidur, dia tetap bekerja. Ini bisa dibayangkan ya, betapa luasnya rezeki dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini. Dan maknanya rezeki itu apa? Mayuntafa'u bihi kullu murtaziqin. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang diberi rezeki. Itu makna dari rezeki. Ya, jadi enggak hanya sekedar apa? Duit, makanan, minuman, harta, rumah, ya kendaraan dan seterusnya. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan batin itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, kebahagiaan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menerangkan rezeki itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khas, ya, khusus, rezeki khusus. Ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun yang kedua adalah am, rezeki yang umum. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Baik muslim maupun kafir. Ya, ini semua Allah berikan. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan walam yatrukna hamalan. Dan walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan manusia setelah diciptakan dan diberikan fasilitas rezeki ini hidup dengan seenaknya sendiri. Ya, dibiarkan begitu saja. Tidak. Ternyata bal arsala ilaina rasulan. Ya, ternyata Allah mengutus kepada kami seorang rasul untuk menyampaikan tugas bagi manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka barang siapa yang mentaati rasul itu dia masuk surga, barang siapa yang memaksiatinya dia masuk neraka. Ya, ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwasanya kami telah ciptakan kalian itu abadan, sia-sia saja. Ya, para ulama mengatakan la yu'mar wa la yunha. Tidak dikasih perintah juga tidak dikasih larangan, maksudnya begitu. Apakah manusia itu cuma diciptakan hanya untuk main-main saja, begitu maksudnya? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini diantara dalil yang menerangkan bahwasanya tujuan hidup manusia itu bukan hanya untuk makan, minum, dan ya, melakukan sendaguro dan permainan saja di atas muka bumi. Tapi dia ya, memiliki tugas yang berat di sisi Allah, yaitu apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mentaati Rasulnya selaku pembawa risalah dan keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang menerangkan siapa saja yang taat kepada Rasulnya, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat, dia akan masuk neraka. Ini dalilnya banyak sekali ya. Di antaranya, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13. An-Nisa ayat 13. Allah mengatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُرْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang kekal di dalamnya selama-lamanya. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Hal itulah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Ya, sebaliknya orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dalam surat An-Nisa ayat ke-14-nya. Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan melampaui batas-batas Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, يُدْخِلْهُ نَارًا, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Kata-kata kekal untuk kaitannya dengan masuk neraka ini ya, itu kekal itu ada dua jenisnya. Ya. Al-khulud, ya. Al-mu'abbad, al-khulud, al-mu'abbad, kekal selama-lamanya. Ya, ada kekal yang tidak selama-lamanya, tapi dengan jangka waktu yang sangat panjang. Makanya kalau Anda menemukan dalam Al-Quran, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul masuk neraka, atau barang siapa melakukan ini, dia masuk neraka kekal selama-lamanya, maka ini maknanya ada dua. Kalau dia menghalalkan kemaksiatan itu, maka dia kufur dan dia masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia ini terkadang hanya jatuh dalam kemaksiatan itu saja, tanpa dia meyakini kalau berbuat maksiat itu tidak mengapa, ya dia masih merasa berdosa begitu, maka ini kekalnya di neraka ini maknanya adalah dengan jangka waktu yang lama. Tapi masih ada batas akhirnya. Gitu. Seperti contoh kalau orang Arab itu ngasih nama anaknya Khalid. Sini ada yang namanya Khalid? Tidak ada ya. Nah, anaknya namanya Khalid. Artinya yang kekal. Apakah maksudnya bapaknya ngasih nama Khalid itu maksudnya supaya dia gak pernah mati? Nah, kan enggak gitu. Ya, maka maksudnya di sini Khalid itu adalah supaya anak ini usianya panjang, panjang umurnya. Makanya disebut dengan Khalid yang kekal. Dan selanjutnya ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang perintah untuk taat ini. Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah." Setiap umatku ini masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa man ya'bah. Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Siapa yang tidak mau taat kepadaku, ya bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Ini dalil yang mendasari pernyataan Syekh. Kemudian Syekh juga menyebutkan dalil ya. Dalam firman-Nya, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wa bila." Sesungguhnya kami ya telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang kelak akan menjadi penyaksi bagi kalian. Ya, saksi di sini adalah ya, saksi atas perbuatan-perbuatan yang kalian kerjakan. Itu maknanya begitu. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul yaitu Musa. Fa'asa Fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wa bila. Maka Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul ini, menentang rasul ini, maka kami pun apa? Menyiksanya dengan siksaan yang berat, siksaan yang besar. Kemudian yang kedua adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya Allah itu tidak ridha kalau dipersekutukan dengan sesuatu pun bersamanya di dalam beribadah kepadanya. Ya. Baik itu dari kalangan malaikat yang didekatkan oleh Allah ataupun nabi yang diutus. Ya. Dari pernyataan Syekh ini, ya, ada faedah yang harus kita pahami. Kalau seandainya Allah itu tidak senang kalau dipersekutukan dengan makhluk-makhluknya yang paling mulia, maka tentu Allah akan jauh lebih tidak senang kalau ada hambanya mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lebih hina daripada itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada orang itu menyekutukan Allah dengan benda-benda tertentu, maka keburukan atau kebencian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut itu jauh lebih besar daripada kebencian Allah ketika Allah itu disekutukan dengan makhluk-makhluk yang paling mulia seperti malaikat dan para nabi. Ya. Ya meskipun kedua-duanya syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar ya, kedua-duanya paling besar. Ya, contoh misalnya ada orang itu yang menyekutukan Allah dengan batu akik misalnya. Ya, katanya saya kalau pakai batu akik ini Ustaz ya, saya ini rezekinya banyak terus. Kemana-mana selalu disawer orang kasih duit. Nah itu. Nah ini dia telah menyekutukan Allah. Allah itu yang memberikan rezeki kepadanya. Ya harusnya dia menggantungkan harapannya kepada Allah SWT. Tapi dia gantungkan juga kepada batu itu. Dan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah pada hakikatnya dia telah menjatuhkan martabat kemuliaan dirinya sendiri. Makanya Allah SWT dalam surat Luqman mengatakan, ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kezaliman itu apa maknanya? Kezaliman itu apa maknanya? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya mau tanya, kalau Anda misalnya lihat ada orang pakai celana tapi untuk kepalanya, pakai baju untuk jadi celananya. Kira-kira orang yang seperti ini dianggap orang di sekitarnya sebagai apa? Orang gila. Iya enggak? Kenapa? Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Masa celana jadi baju, baju jadi celana. Kan enggak mungkin sebenarnya. Hal seperti itu saja kita anggap gila. Bagaimana kiranya kalau seandainya ada orang itu yang selalu apa? Menyekutukan Allah dengan benda-benda yang hina. Contoh misalnya, ya, dia menganggap ya, pohon ini angker, harus dikasih sesajen, harus disarungi misalnya gitu ya. Harus dikasih apa? Dupa dan seterusnya. Ada yang menyekutukan Allah, ketika berdoa kepada Allah dia ucapkan oknum lain selain Allah. Ya Allah, ya Muhammad, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya begitu. Dalam berdoa begitu, ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar kuburannya orang soleh saja dipakai untuk tawassul, ya. Saya kalau doa di situ dapat keberkahan, pasti dikabulkan, ya. Apalagi kalau saya tawassul sama Mbah Wali Fulan misalnya. Ini orang meninggal sudah dalam kuburan, ya. Arwahnya di tempat yang lain. Ya. Jadi kalau dia berdoa, hakikatnya dia berdoa sama mayat, ya. Mayat sama dia jauh mulia siapa? Jauh lebih baik siapa? Orang yang masih hidup kan begitu. Daripada mayat, daripada gundukan tanah itu kan begitu. Ya, ketika ada orang yang melakukan syirik, maka dia telah menjatuhkan kemuliaan dirinya sebagai hamba Allah saja, menjatuhkan dirinya kepada martabat yang paling tinggi, yaitu menjadi hamba Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah anna man ata'ar rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu mualatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga adalah bahwasanya siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk memiliki loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dari keluarga yang paling dekat dengan dirinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah kamu wahai Muhammad menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Saling berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi intinya di sini harus ada kebencian. Ya, seorang mukmin dia harus memiliki rasa benci kepada kesyirikan, rasa benci kepada kekufuran dan orang-orang yang melakukannya. Tapi di sini bukan berarti kemudian seorang mukmin itu melakukan tindakan anarkis, tidak. Ya, bedakan antara rasa benci dengan tindakan anarkis ini berbeda jauh. Ya, berbeda jauh. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang kafir dan musyrik yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Tidak memerangi kalian karena agama kalian. Dan tidak pula mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil atau muqsit ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebencian itu harus ada, ya, karena ini berkaitan dengan apa? Menodai ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk benci dalam masalah syirik ini. Tapi dalam praktik mengamalkan kebencian ini harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya bermodalkan semangat atau bermodalkan ya kebencian murni semata. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga dekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Merekalah orang-orang yang sudah Allah patri di dalam hati mereka keimanan. Dan Allah mengokohkan mereka dengan roh darinya. Roh di sini maknanya adalah petunjuk, ya, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ulaika hizbullah, merekalah golongannya Allah. Jadi hizbullah itu bukan sekedar nama, tapi harus memenuhi konsekuensi, yaitu yang terkandung dalam ayat ini. Ya, karena ada golongan namanya hizbullah, tapi jauh dari sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Ini tidak benar, ya. Ala inna hizbullahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Kemudian selanjutnya i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Nah, ini doa dari syekh lagi. Bahwasannya agama hanifiyah yang merupakan millah agamanya Nabi Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, adalah engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan, memurnikan bagi Allah agamanya. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan hal itulah yang merupakan perintah Allah kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan mereka dengan tujuan untuk menegakkan tauhid tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah hanya kepadaku. Wa ma'na ya'buduni, kata syekh, ya, makna ya'buduni, menyembah kepadaku atau beribadah kepadaku adalah yuwahiduni, yaitu mengesakan aku. Jadi di sini intinya adalah, ya, kita diingatkan oleh syekh bahwasanya tugas hidup kita sebagai manusia adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Beribadah ini kaitannya dengan seluruh cakupan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik bentuknya perkataan, perbuatan, secara zahir maupun secara batin. Ya. Semua perbuatan secara zahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maksudnya yang diperintah oleh Allah. Ya, kata-kata yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu adalah yang diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah berarti tidak dicintai atau diridhai. Selesai. Ya, bagaimana kita tahu sesuatu itu dicintai atau tidak dicintai oleh Allah? Kembali lagi kepada al-ilmu, belajar ilmu agama. Ya, ini semua harus dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma nahaa anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan yang paling besar dari perintah Allah adalah mentauhidkannya, mengesakan Allah dalam ibadah, ya, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Wa a'zamu ma nahaa anhu syirku, dan larangan Allah yang paling besar adalah menyekutukan Allah, yaitu da'watu ghairihi ma'ahu, ya, menyeru selain Allah bersama dengan Allah. Jadi syirik itu bukan berarti dia tidak menyembah Allah, tidak. Tapi dia menyembah Allah juga menyembah yang lain, itu syirik. Kalau menyembah yang lain tanpa menyembah Allah, ini namanya kufur, ya, ingkar dengan Allah. Kalau syirik itu menyertakan oknum lain selain Allah dalam ibadahnya, itu makna dari kesyirikan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ayat yang mengumpulkan dua perintah dan satu perintah dan satu larangan terbesar. Ya, perintah terbesar adalah wa'budullah, sembahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Larangannya adalah, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, mal usulut thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, pokok-pokok tiga yang wajib, yang mana yang wajib untuk diketahui oleh manusia, ya. Maka faqul, maka ucapkan ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal, ya, pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada agamanya, dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, ya. Keterangan ilmu yang disampaikan oleh Syekh pada poin pertama di awal muka kitab ini. Nah, kita masuk pada man rabbuka, ya. Kalau dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka ucapkan Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Kalau Anda ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah, Tuhanku adalah Allah. Alladhi rabbani, di situ diartikan apa? Memelihara. Tayib, kita ikut buku antum, ya. Alladzi rabbani, yang memeliharaku, wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, sedangkan dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada sesembahan buatku selainnya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alami, dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, ya, alam. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan saya adalah salah satu dari alam itu. Alam itu segala sesuatu yang selain Allah, ya, makhluk Allah itu alam. Kemudian apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan apa kamu bisa mengenal Tuhanmu, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, ayat-ayatnya maksudnya di sini tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tadi sudah diterangkan ada dua tanda, yaitu ayatun syar'iyah dan ayatun kauniyah. Tanda-tanda syar'iyah yang berupa Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa alam semesta. Ini semuanya mengantarkan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya adalah as-samawati sab'u, langit-langit yang tujuh, wal arduna sab'u, dan bumi yang tujuh. Wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di antaranya, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antaranya. Kalau siapa itu makhluknya hidup, kalau ma itu makhluknya tidak hidup, maksudnya begitu ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Ini merupakan bentuk tanda kebesaran Allah, luar biasa. Kalau Anda perhatikan, kalau hidup di dunia ini malam terus tanpa siang, gimana jadinya? Hah? Beku, manusia mati ini, enggak bisa hidup. Siang terus tanpa malam juga manusia akan kepanasan, terbakar bumi ini lama-lama. Ya. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Ini diterangkan oleh Allah sumber cahaya yang Allah berikan ketika malam dan siangnya, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan semua itu, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kamu benar-benar hanya beribadah kepadanya. Saya mau tanya, ada enggak makhluk atau orang ya, manusia yang sekarang ini masih bersujud kepada matahari dan bulan? Hah? Ada, di mana ini? Di Jepang ya. Orang Jepang itu punya keyakinan apa? Apa? Apa namanya? Shinto ya. Yang menyembah matahari. Padahal mereka di satu sisi untuk masalah dunia katanya paling cerdas ya. Tapi di sisi yang lain manusia paling bodoh di antara manusia yang lain karena menyembah matahari. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, inna rabbakum allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hatitha. Kemudian Allah naik ya di atas arsy-Nya. Kemudian yughshil laila an-nahara yatlubu hatitha, yang memperturutkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan matahari serta bulan dan bintang-bintang semuanya berjalan sesuai orbitnya dengan perintahnya. Subhanallah, ini luar biasa. Ini ayat turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak ngerti ilmu astronomi kecuali pengetahuan yang dangkal. Tapi kalau untuk zaman kita sekarang, ya pernyataan seperti ini dibenarkan oleh ahli astronomi karena memang demikian ya. Matahari, bulan, bintang itu semuanya berjalan sesuai orbitnya. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah yang berhak, yang pantas memberikan penciptaan dan perintah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Warabbu huwal ma'bud, Tuhan itu adalah yang disembah. Jadi kata-kata Ar-Rabb itu kaitannya dengan fi'liyah ya, kaitannya dengan perbuatannya Allah. Jadi kalau disebut Rabb, Tuhan, itu maknanya Allah itu yang mencipta, Allah itu yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki kekuasaan kepada makhluk-makhluknya, berkehendak untuk melakukan apa saja terhadap makhluk-makhluknya ini. Ini berkaitan dengan perbuatannya Allah. Makanya tauhid rububiyah itu mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatannya Allah. Hanya Allah saja yang mampu melakukan itu semuanya. Tidak ada yang lain. Itu makna dari tauhid rububiyah. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh, warabbu huwal ma'bud, yang namanya Rabb itulah yang harus disembah. Karena konsekuensinya, kalau Tuhan itu bisa mencipta, bisa mengatur, bisa menguasai, bisa mematikan dan menghidupkan, maka tentu Tuhan seperti inilah yang pantas untuk disembah dan diibadai oleh makhluknya. Sehingga tauhid rububiyah itu tidak akan pernah berpisah dengan tauhid al-uluhiyah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi bisa enggak Ustaz kalau orang itu yakin terhadap tauhid rububiyah tapi enggak yakin terhadap tauhid uluhiyah? Atau bertentangan dengan tauhid uluhiyah? Bisa enggak? Bisa. Ya bisa. Dia yakin kalau Allah menciptakan langit ini, dia yakin Allah yang ciptakan dirinya, tapi dia masih beribadah menyembah kepada selain Allah. Ini tidak dibenarkan ya. Karena ini juga akan bertentangan dengan keyakinannya terhadap tauhid ar-rububiyah itu sendiri. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kamu sekalian bertakwa kepadanya. Ini Anda perhatikan ya, ayat ini menerangkan tentang dua jenis tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ayat ini menerangkan konsekuensi orang kalau punya keyakinan terhadap tauhid rububiyah, dia harus menegakkan tauhid uluhiyah. Karena di sini Allah ingatkan manusia ini, wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kalian. Ya Tuhan kamu. Ini tauhid uluhiyah. Nah, kemudian Allah ingatkan allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini tauhid rububiyah. Allah ingatkan, kalau kalian itu yakin Allah itu yang menciptakan kalian, Allah juga yang menciptakan makhluk sebelum kalian, maka kamu harus melakukan yang namanya ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ya, kita tutup doa kafaratul majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.